mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis yang hasan secara mauquf. Hadisnya hasan secara mauquf. Mauquf itu hadisnya berarti hanya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini hasan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga diriwayatkan secara marfu', yaitu dalam keadaan sahih. Jadi dua-duanya bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua, maka ini adalah perkara yang gaib, yang tidak mungkin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan itu dari dirinya sendiri. Tetapi tentunya beliau mengatakan karena beliau dapat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Kenapa? Kenapa ridha Allah tergantung ridha orang tua? Maka sebagian ulama menjawab, li'anna Allah ta'ala amara an yuta'al abu wa yukram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ditaati Allah, ditaati orang tua dan dimuliakan. Maka siapa yang mentaati orang tua, maka dia mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena berarti dia mentaati perintah Allah. Itu jawabannya. Saya ulangi, kenapa ridho Allah tergantung ridho orang tua? Karena siapa yang mentaati orang tua, atau siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka berarti dia mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mentaati perintah Allah, Allah akan ridhai dia. Ini permasalahan pertama pada hadis ini. Kemudian permasalahan yang kedua pada hadis ini adalah, lihat lafaz hadisnya, lihat bahasa Arabnya ibu-ibu, yaitu ridhar rab fi ridhal walid. Mohon papan tulis mas. Ridhar rab fi ridhal walid. Keridhaan Allah tergantung keridhaan al-walid. Al-walid di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bapak. Al-walid kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bapak. Lalu bagaimana ibu? Nah, itu timbul pertanyaan di situ. Lalu bagaimana ibu? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW tadi bersabda, ridha rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Al-walid ini adalah bapak artinya. Sedangkan ibu, al-walidah. Al-walidah pakai tak marbutah. Ini ibu artinya. Nah, Yang jadi pertanyaan sekarang, di dalam hadis disebutkan ridho Allah tergantung ridho bapak. Lalu ibu bagaimana? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Mirqatul Mafatih, wa kadza alwalidah bal hiya aula. Yang artinya, maka demikian pula sang ibu, bahkan dia lebih utama. Demikian pula sang ibu, bahkan dia lebih utama. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi kata al-walid, kenapa disebutkan ridho Allah sesuai dengan ridho bapak? Ya, maka ini mencakup ibu. Ya, mencakup ibu, bahkan ibu lebih utama. Mencakup ibu, bahkan ibu lebih utama. Taib. Kenapa disebutkan bapak? Maka jawabannya, karena bapak kepala keluarga. Bapak kepala keluarga. Dan yang dimaksudkan pada kalimat bapak di sini adalah orang tua. Nah, maka masuk ke dalamnya ibu. Yang dimaksudkan bapak di sini adalah orang tua, maka masuk ke dalamnya ibu. Dan bahkan berbakti kepada ibu lebih utama. Nah, kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan dan murka Allah tergantung murka orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Di sini ada masalah. Kalau orang tua murka kepada anaknya, apakah secara mutlak, dalam artian kapan orang tua marah maka anaknya pasti dapat murka Allah? Apakah seperti itu? Ya, jadi yang menjadi pembicaraan sekarang adalah murkanya di sini, murkanya secara mutlak kah atau terbatas kah? Kira-kira bagaimana, Bu? Mutlak atau terbatas, Bu? Hah? Artinya, kalau orang tua murka kepada anaknya, maka sang orang tua di sini, kalau orang tua murka kepada anaknya, berarti anak di sini dapat murka Allah. Nah, kemurkaan orang tua terhadap anaknya ini apakah mutlak umum ataukah ada pembatasannya? Kira-kira mutlak umum atau pembatasan, Bu? Saya beri contoh yang sering terjadi karena saya sering ditanya. Ada dua suami istri, ada dua orang suami istri. Kemudian ada ibu mertua. Ibu mertua dari si suami. Ibunya ini ibu suami maksudnya. Sang ibu mengatakan, "Ceraikan istrimu. Kalau tidak ceraikan, maka saya akan sangat murka kepadamu." Kalau orang tua murka, berarti dia mendapat apa, Bu? Murka Allah. Nah, kira-kira yang seperti ini umum atau ada batasannya? Ha, Bu? Ada batasannya. Nah, ini perlu dicatat. Kemurkaan orang tua terselama, ya, selama, bukan di dalam perihal maksiat. Kalau seandainya sang ibu tadi memerintahkan untuk menceraikan istri, maka dilihat sebabnya syar'i atau tidak, atau hanya sebabnya karena cemburu. Sang ibu biasanya cemburu dengan seorang istri. Nah, ini berarti kemurkaan ibu tidak pada tempatnya. Kemurkaan ibu tidak pada tempatnya. Contoh sama perempuan bercadar, kemudian sang bapak memerintahkan untuk melepas cadarnya. Kalau tidak saya murka kepadamu. Maka kemurkaan ini apakah mendatangkan murka Allah? Nah, Bu. Mendatangkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia di dalam maksiat. Murkanya dalam maksiat. Nah, Nah, ini perlu dicatat Bu, di garis bawahi, murka Allah tergantung murka orang tua selama bukan maksiat. Nah, itu dia. Murka Allah tergantung murka orang tua selama murka orang tua itu bukan dalam perihal maksiat. Baik. Ada orang bertanya, Ustaz, di sini disebutkan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Memang kalau dapat ridho Allah, kenapa Ustaz? Artinya, orang ini belum masuk ke dalam hatinya semangat untuk mendapatkan ridho orang tua. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu ridho Allah. Apa itu ridho Allah? Maka dia senantiasa membuat murka orang tuanya. Karena dia gak ingin mendapat ridho Allah. Kenapa dia tidak ingin mendapat ridho Allah? Bukan karena dia benci ridho Allah, tapi karena dia tidak tahu kedudukan ridho Allah. Sampai sini paham Bu? Baik. Sekarang kalau ditanya, ridho Allah itu apa? Maka jawabannya, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada penghuni surga. Perhatikan di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di dalam surga Aden. Baik, sampai situ. Penghuni surga begitu nikmatnya. Kemudian Allah mengatakan, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Apa maksudnya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Coba perhatikan Bapak ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudzi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah. Wahai penghuni surga. Fayaqulun, maka mereka menjawab, labbaika ya rabbana wa sa'daik. Kami datang wahai Rabb kami dan semoga kebahagiaan hanya di tangan-Mu dan segala kebahagiaan hanya di tangan-Mu. Wal khairu fi yadaik, fi yadik. Dan kebaikan seluruhnya di tanganmu. Lalu Allah berfirman, hal radhitum, apakah kalian ridha, yaitu mendapatkan nikmat ini kalian ridha? Maka penghuni surga menjawab, wa ma lana la nadha ya rab, kenapa kita tidak ridha wahai rab? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Sungguh engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun sebelum kami. Dan ini sifat surga. Ini perlu kita tanamkan dalam hati agar bercita-cita masuk surga. Dan agar kalau lagi terlena dengan dunia, tanamkan ini. Apa itu Ustaz? Yaitu penghuni surga. Ini Bu, lihat Bu, indahnya surga. Penghuni surga, dia akan mendapatkan nikmat, dia merasa nikmat tersebut belum ada orang yang mendapatkan semisal dengannya. Setiap orang beda-beda rasanya. Setiap orang beda-beda rasanya. Dan itu adalah salah satu keindahan surga. Saya ulangi, nikmat surga yang perlu Anda ingat, yang bisa membuat kita kembali istiqomah, kembali tujuannya akhirat, kembali bertawakal, tidak mudah goyah, tidak mudah terperosok dalam maksiat. Perhatikan nikmat surga, yaitu semua orang yang mendapatkan nikmat di surga, dia merasa dalam dirinya nikmat ini belum ada seorang pun yang pernah mendapatkannya. Saking indahnya, saking nikmatnya, ya, dia belum pernah merasa seorang pun mendapatkan nikmat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ayat tadi, surah Taubah ayat 72. Allah berfirman, hadis yang saya sebutkan tadi ya, وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِنْ خَلْقٍ. Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Kemudian fayaqul, lalu Allah berfirman, أَلَا أُعْتِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُ. Maukah kalian aku berikan nikmat yang lebih utama daripada itu? Maka penghuni surga menjawab, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabbku, ada nikmat apa lagi yang lebih utama dibandingkan ini semua? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan atas kalian ridhaku, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Berarti kedudukan ridho Allah senilai dengan tanpa murka selamanya dari Allah. Di sini yang membuat seseorang akhirnya semangat mendapat ridho Allah. Kedudukan ridho Allah sama dengan tidak ada murka sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu, saudari-saudari muslimah. Itu yang membuat akhirnya kita ingin menggapai ridho orang tua. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa. Makanya para ahli tafsir mengatakan ridho Allah anhum akbar wa ajal wa a'zamu mimma hum fihi minan na'im. Ridha Allah terhadap penghuni surga lebih agung, lebih besar dari seluruh nikmat yang mereka rasakan di surga. Saya, karena di hadapan saya para perempuan, di dalam surga ada bidadara. Ada laki-laki yang menemani perempuan yang sendirian. Ya. Jadi jangan takut jomblo. Ada pasangan pian kena. Di dunia dan di akhirat. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma fil jannati a'zab." Ini dalilnya. Di surga tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang sendirian, semuanya berpasangan mendapatkan kenikmatan. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Rumah yang keramiknya dari emas, perak. Rumah yang terbuat dari berlian yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sungai-sungai yang mengalir yang di bawahnya tanah liatnya terbuat daripada berlian-berlian, batu yakut dan semua hal-hal yang mahal-mahal. Kemudian bidadari bagi laki-laki, bidadara bagi perempuan. Semuanya itu kalah indahnya nikmat tersebut kalah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, maka kita sebagai anak jangan sampai memancing kemurkaan orang tua. Apalagi sampai murka beneran. Ya, jangan sampai kita penyebab orang tua murka. Apalagi sampai benar-benar murka. Taib. Hadis bab yang selanjutnya. penulis mengatakan babu birril bab berbakti kepada ibu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, penulis membawakan hadis qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Abu 'Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddi qultu ya Rasulullah man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala abak thumma al-aqrab fal aqrab. Artinya, Abu 'Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Ibumu. Jawab beliau. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ayahmu. Lalu orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat bir? Bir artinya, catat ibu-ibu, di sini disebutkan terjemahannya berbakti, ya. Kepada siapa aku berbuat bir? Yang dimaksud dengan bir adalah kulul ihsan, semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada siapa aku berbakti? Kata-kata kepada siapa menunjukkan kepada semangatnya para sahabat untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Nah, ini perlu kita contoh. Sering bertanya untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Bukan sering bertanya untuk menguji atau sering bertanya untuk sesuatu yang tidak penting. Tetapi sering bertanya untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Dan ini adalah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Itu diambil dari kata-kata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan gigihnya para sahabat untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Dan ini patut kita jadikan teladan, contoh, suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Ibumu dan ibumu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh para ulama, catat bu, ini penting. Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama wa sababu taqdimil kasratuna ta'ibaha 'alayhi wa shafaqatiha wa khidmatiha wa mu'anaqatil mashaq fi hamlih thumma wad'ihi thumma irdha'ihi thumma tarbiyatihi wa khidmatihi wa tamridhihi wa ghairi dhalik. Kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama mengatakan kenapa didahulukan 3 kali berbakti kepada ibu baru bapak, ya, karena banyaknya rasa letih yang dimiliki oleh sang ibu, satu. Yang kedua, karena kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang ketiga, karena pengurusan ibu kepada anaknya. Yang keempat, kesulitan yang dialami oleh sang ibu. Baik dari mulai hamil, melahirkan, menyusui, mengurus, mendidik, ya, sampai merawatnya ketika sakit. Nah, itu beberapa sebab kenapa ibu lebih didahulukan. Karena pertama, saking banyaknya rasa letih yang dirasakan oleh ibu. Yang kedua, saking banyaknya rasa kasih sayang yang diberikan oleh ibu. Yang ketiga, saking banyaknya perawatan yang diberikan oleh ibu kepada sang anak. Yang keempat, karena sang ibu menanggung kesulitan yang berat dari mulai hamil, melahirkan, menyusui, kemudian setelah itu merawatnya sampai kepada sakit-sakitnya dirawatnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ketika Rasulullah SAW berkata, ibumu, ibumu, ibumu, ini menunjukkan bahwa ibu mempunyai 3/4 dibandingkan bapak yang hanya mendapatkan 1/4. Ya, 3/4 berarti. Yang berarti bapak hanya mendapatkan 1/4-nya. Atau 2/3 yang berarti bapak hanya mendapatkan 1/3-nya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Sebabnya tadi karena seorang ibu dia menanggung kesulitan. Hamil, melahirkan, menyusui, menyapi, mengurusnya, dan sampai dia dewasa. Bahkan subhanallah ada sebagian anak-anak yang kadang-kadang sudah SMP, SMA, ya. Pokoknya kalau sudah di rumah, ma, ya, apa saja ma. Subhanallah. Dan bukan saya itu insyaallah. Surat Luqman ayat 14. Lihat bagaimana beratnya seorang ibu. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Dan kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang mana ibunya sudah mengandungnya. Lemah di atas kelemahan. Artinya semakin lemah. Kemudian setelah itu dia melahirkan lalu menyusui sampai 2 tahun. Baru disapih 2 tahun. Subhanallah. Maka ini pantas seorang ibu mendapatkan 1/4 dari bagian, 3/4 dari bagian bakti seorang anak dibandingkan 1/4 bagian bakti seorang anak kepada bapaknya. Kemudian bapak ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan ketika Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu, lalu orang yang terdekat. Ini menunjukkan semakin dekat hubungan seseorang dengan orang tersebut dalam kekerabatan pertalian darah, maka semakin dia wajib berbakti kepadanya. Seperti misalkan adik ibu, kakak bapak, adik bapak, kakak ibu. Ini adalah orang-orang terdekat, bahkan dalam beberapa riwayat, ya, bahwa adik ibu acil bibi itu adalah seperti layaknya ibu kandung. Makanya kita boleh bersalaman, kita laki-laki ya dengan acil, dengan tantenya, dengan bibinya boleh bersalaman karena dia bagaikan ibu. Ya, keponakan itu bagaikan anak sendiri. Saya pernah menceritakan di sini juga. Waktu itu saya ke Madinah bertemu dengan Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri yang pernah datang ke sini, ahli tafsir, profesor tafsir dari Universitas Islam Madinah. Guru besar di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, "Ahmad, kalau engkau ke Madinah, mohon beritahu saya, kita harus ketemuan." Taib, Syekh. Kemudian saya ke Madinah, ketemuan, akhirnya beliau mengatakan, "Kebetulan saya ada keponakan sedang ingin ngajak makan-makan." Lihat keponakan, subhanallah. Ini perlu dilestarikan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Keponakan, bibi, ya, paman, itu orang-orang terdekat dari seseorang. Ini perlu dilestarikan di antara kaum muslimin. Hubungan yang baik antara keponakan, hubungan yang baik dengan keponakan, hubungan yang baik dengan paman, dengan bibi. Ini perlu dilestarikan. Karena termasuk daripada syariat Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan tsummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang-orang yang terdekat, kemudian orang-orang yang terdekat. Nah. Di sini di halaman 14 saya ingin bertanya, ibu-ibu punya pegang buku semua enggak? Hah? Iya. Ya, di halaman 14 disebutkan kandungan hadis, satu, kewajiban berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka kepada orang tua. Dua, ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Ibu lebih patut diperlakukan dengan baik karena ia telah menjalani berbagai kesulitan ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Tiga, perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Urutan kekerabatan yang paling dekat seperti pembagian ahli waris. Lihat pembagian ahli waris. Urutan kekerabatan yang paling dekat seperti pembagian ahli waris. Misalkan ini ada mayit. Ini ada mayit. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling dekat yang pertama adalah bapak, ibu. Ya, bapak dan ibu. Ini paling dekat. Yang disebut dengan aslul waris. Disebut dengan pokok keturunan. Kemudian terus ke atas, ya. Nenek, kakek dari bapak. Kemudian juga terus ke atas, nenek, kakek dari ibu. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah saudara bapak, paman, plus bibi dari saudara bapak. Kemudian selanjutnya juga saudara ibu, paman, plus bibi saudara ibu nih, ya, saudara ibu. Baik. Kemudian selanjutnya ada anak, anak laki-laki, perempuan, ya. Kemudian cucu laki-laki, perempuan, cucu. Begitu juga ini, cucu laki-laki, perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya saudara, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki, atau saudara sebapak atau seibu. Ya. Di sana ada saudara perempuan kandung atau sebapak atau seibu, ya. Kemudian ada anak, anak saudara. Anak saudara ini baik laki-laki ataupun perempuan. Ini anak saudara disebut apa? Keponakan, bahasa Banjarnya apa? Kemenakan. Ya. Keponakan dan kemenakan. Nah, ini adalah orang-orang yang patut kita untuk sambung kekerabatannya. Ya, orang-orang yang patut kita sambung kekerabatannya. Di sini ada suami atau istri yang mungkin meninggal sang laki-laki atau perempuan, istri. Ya. Ini dia. Inilah orang-orang yang paling patut kita sambung kekerabatannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang keempat yang dibawakan oleh penulis dalam bab yang kedua ini. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far an Abi Katsir qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqal inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihahi wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayy qala la qala tub ila Allah 'azza wa jalla وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة سبحان الله ما شاء الله تبارك الله يا lihat penulis mengatakan Sa'id bin Maryam mengabarkan kepada kami ia berkata Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar. Yang kata-kata mengabarkan itu namanya sanad bu. Ya, saya tidak terlalu masuk karena nanti mungkin akan menjadi bingung. Taib. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki mendatanginya, lalu berkata, aku meminang seorang wanita, tetapi wanita itu menolak pinanganku. Dan setelah kedatanganku, seorang laki-laki datang meminangnya. Dan dia menerimanya. Aku cemburu kepada wanita itu. Cinta ditolak. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Dan dia menerimanya. Aku cemburu kepada wanita itu, lalu membunuhnya. Alhamdulillah. Lihat bagaimana. Al-hubbu yu'mi. Cinta itu membutakan hati. Apakah ada taubat untukku? Kata si laki-laki ini yang membunuh tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu bertanya, lihat, nanti saya jelaskan dulu, saya baca dulu ya. Apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Ibnu Abbas lalu berkata, radhiyallahu anhuma berkata, bertaubatlah kepada Allah azza wajal, mendekatkanlah kepadanya yang semampunya. Aku Atha mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu bertanya kepadanya. Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya? Beliau menjawab, aku tidak tahu. Amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal selain dari berbakti kepada ibu. Masya Allah, tabaraka ta'ala. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ulangi pembacaan hadis ini dan kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, para ikhwah, di sini seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya siapa, karena itu aib. Nah, ini pelajaran. Itu aib. Dan aib tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Dan tidak perlu kaum muslimin menjadikan itu sebagai bahan omongan di tengah kaum muslimin. Karena itu aib. Ya. Seseorang mencintai seorang wanita, kemudian wanita tersebut malah nikah dengan yang lain, lalu dia membunuhnya, dia aib. Nah, ini sini para sahabat Nabi mengetahui, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kak, hati-hati. Nah, ini karena kita ini belajar adab, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, kita ini belajar adab, salah satu adab di sini adalah tutupi aib orang. Bukan malah diumbar aibnya. Dan al-jaza min jinsil amal. Artinya, ganjaran pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Siapa yang tidak menutup aib saudara muslimnya, maka niscaya Allah akan yafdah walau kana fi baiti ummi walau kana fi dakhili baiti. Allah akan menyebarkan aibnya juga walaupun dia berada di dalam kamar paling dalam dari rumahnya. Maka hati-hati. Di sini pelajaran, ya. Garis bawah itu bahwa seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya siapa di sini. Kemudian mendatanginya lalu berkata, aku meminang seorang wanita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, meminang maksudnya adalah melamar. Dan ini adalah proses dari pernikahan. ya. Salah satu proses dari pernikahan adalah melamar, yang disebut dalam bahasa Arab khitbah. Pernikahan prosesnya satu, pencarian. Cari dulu. Ya. Dicari dengan baik. Jangan sampai hanya sekedar terlihat memandang sekali. Dicari dengan baik. Yang kedua, nazar. Nazar artinya melihat wanita tersebut, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sebagaimana dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, "Unzur ilaiha." Lihatlah kepada perempuan tersebut yang engkau ingin nikahi. Fa innahu ahra an yu'dama bainahuma. Sesungguhnya itu lebih menguatkan agar kalian lebih abadi. Ya, lebih abadi. Dan proses melihat baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Terang-terangan di hadapan orang tuanya, dia mengatakan, saya ingin melihat anak perempuan Anda karena saya ingin menikahinya. Yang ketiga, prosesnya khitbah. Melamar, meminang. Dan proses lamaran ini tidak ada di dalamnya tukar cincin. Ya, enggak ada, karena itu bukan dari syariat Islam. Ah, Mas Irsyad, antum tukar cincin enggak kemarin? Mas Irsyad, ini bulan Februari, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Saya sudah 3 orang menjomblangin orang. Alhamdulillah semuanya nikah. Mas Eko, Mas Opan, yang ketiga Mas Irsyad. Ya. Mungkin yang keempat Mas Rahman. Bolehkah? Kada boleh lo pinanya lawan Mama Akila. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi proses yang ketiga, khitbah. Khitbah hanya sekedar mengatakan saya melamarmu. Kalau seandainya dia perempuan yang perawan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumatuha idnuha. Idnuha sumatuha. Kalau seandainya perawan, biasanya diam, tersipu malu. Dan itu berarti izinnya. Kadusa digasak, lakasih. Mau kada? Berdiam, tersenyum, nah itu sudah berarti oke. Tapi kalau dia thayyib, kalau dia, mohon maaf, janda, maka dia berbicara. Kalau diam, masih belum berarti. Ini yang ketiga. Yang keempat, proses pernikahan adalah melakukan akad. Yang di dalam akad tersebut terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama adanya mahar. Yang kedua adanya ijab qabul. Yang ketiga adanya dua mempelai. Yang keempat adanya dua saksi. Nah, itulah proses pernikahan. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, aku meminang seorang wanita, tetapi wanita itu menolak pinanganku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang dilamar boleh menolak. Ya, boleh menolak. Kalau seandainya tidak cocok, kena kada nyaman, boleh menolak. Ya, karena perempuan ini akan hidup bersama laki-laki tersebut dalam kurun waktu yang begitu lama. Puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya setelah ini. Ya, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, setelah kedatanganku seorang laki-laki datang meminangnya. Di sini pelajarannya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang boleh meminang wanita kalau seandainya wanita tersebut sudah bebas dari pinangan orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wala yakhtub ahadun ala khitbati akhih. Seseorang tidak boleh melamar orang di atas lamaran orang lain. Ya. Perempuan pun begitu. Jangan dia ngoleksi. Ya, ngoleksi yang satu datang berdatang ke rumah melamar, yang satu lagi berdatang ke rumah melamar. Tidak boleh. Kalau sudah ada ikatan lamaran, maka tidak boleh diterima semuanya. Karena nanti akan menimbulkan kegaduhan dan juga kezaliman satu dengan yang lainnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, aku cemburu, kemudian dan dia menerimanya. Ini menunjukkan bahwa rasa cinta diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendakinya, tanpa harus dipaksa. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipaksa. Mau dipaksakan bagaimana? Karena itu pemberian murni mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang melamar pertama lebih fisiknya, lebih hartanya, lebih ilmunya. Tetapi dia lebih suka dengan yang kedua. Ya. Maka ini tidak bisa kita salahkan. Karena dia lebih menyukai dengan takdir Allah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu aku cemburu kepada wanita tersebut. Karena dia lebih mencintai laki-laki lain. Padahal laki-laki yang pertama sudah berkorban untuk si perempuan tersebut. Wanita itu lalu membunuhnya. Apakah ada taubat untukku? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini terdapat pelajaran menarik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa gigih, tidak pernah putus asa untuk mencari ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gigih, tidak pernah putus asa untuk mencari ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, haram baginya putus asa dari rahmat Allah. Selama nafas masih di dalam badan, belum ditenggorokan, matahari masih terbit dari timur, belum dari barat, maka Allah masih menerima taubat seseorang. Asalkan dia bukan bertaubat dengan taubat yang sambal. Benar-benar bertaubat. Karena para ulama mengatakan, al-israr alal ma'asiyah kabirah. Ini perhatikan baik-baik ini. Terus-menerus di dalam sebuah maksiat, meskipun itu kecil, itu adalah dosa besar. Dianggap dosa besar oleh Rasulullah, oleh para ulama rahimahumullahu taala. Makanya beliau sini mengatakan fahali min taubah, adakah taubat untukku? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab tidak. Artinya ibunya sudah meninggal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, bertaubatlah kepada Allah azza wajalla dan mendekatlah kepadanya semampumu. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang yang bermaksiat jangan dihinakan. Tetapi buatlah atau carilah jalan agar dia bisa bertobat kepada Allah. Tidak boleh orang bermaksiat malah dihinakan, dicaci, apalagi fisiknya dicaci. Enggak. Itu bukan hikmah dalam berdakwah. Ya. Apalagi sampai memponis, ah mana mungkin dia bertaubat. Apalagi sampai memponis, ah pasti ini penghuni neraka, lihat muka-mukanya. Ya, ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, man yata'ala alayya, siapa orang yang lebih tinggi mendahului aku? Yaitu orang-orang yang mengucapkan bahwa si fulan, si fulanah tidak diampuni. Orang-orang yang mengucapkan bahwa si fulan, si fulanah tidak mungkin bertaubat. Ini para ikhwan yang dirahmati. Siapa tahu? Ya. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkataan Abdullah bin Abbas, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya semampunya. Di sini terdapat pelajaran. Bahwa al-hasanat yudhibna sayyiat. dan itu salah satu jenis taubat. Saya ulangi, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal dan mendekatlah kepadanya semampunya, semampumu. Ini menunjukkan bahwa amal-amal soleh menghapuskan dosa. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, taqarrab ilallah mastata'ta. Dekatkan dirimu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Amal-amal soleh menghapuskan dosa. Dan itu salah satu jenis taubat. Banyak beramal soleh. Salah satu jenis taubat, banyak beramal soleh. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, aku Atha, Atha di sini adalah Atha bin Yasar, rahimahullah, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas. Aku bertanya, mendatangi Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya? Ya, tentang hidup ibunya. Maka di sini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang murid sangat semangat untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Dan di sini perlu kejelian. Perlu apa? Kejelian. Ya. Yaitu Atha bin Yasar yang mendengar hiwar, percakapan antara laki-laki yang bertanya dengan gurunya Abdullah bin Abbas tadi radhiyallahu anhuma, beliau mengambil pelajaran. Ada apa ini? Kenapa ditanya ibunya? Ini terdapat pelajaran, seorang murid semestinya harus jeli dengan apa yang dikatakan oleh sang guru. Beliau menjawab, la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah selain dari berbakti kepada ibu. Apa pelajaran menarik, Bu? Perhatikan, Bu, catat baik-baik. Bakti kepada ibu, ya, terkadang bisa menghapuskan dosa kezaliman. Saya sering mengatakan, dosa kezaliman itu tidak bisa diistighfari, Bu. Enggak bisa. Orang menggibah orang lain, ya, si fulana menggibah fulana, itu tidak bisa diistighfari. Yang menggibah gak bisa istighfar, dia harus minta halal kepada yang digibahnya, ya, kepada yang digibahnya. Si fulan berhutang kepada fulan, ini yang fulan yang berhutang ini tidak bisa beristighfar, dia wajib membayar atau minta halal. Apalagi sampai membunuh, laki-laki ini membunuh perempuan tersebut, itu asal hukumnya dia tidak bisa beristighfar, Bu. Dia tidak bisa beristighfar mintakan ampun untuk si wanita itu agar dosa pembunuhannya selesai. Enggak. Tetapi ternyata subhanallah, agungnya bakti kepada ibu, dia terkadang bisa menghapuskan dosa, mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa kezaliman. Ini perkara yang sangat agung yang ditimbulkan dari bakti kepada ibu. Sekali lagi saya ulangi, Bu, kezaliman seorang manusia kepada orang lain tidak bisa diistighfari. Yang bisa dilakukan oleh orang yang pernah menzaliminya apa, Bu, tadi, Bu? Minta halal. Maka hati-hati, ya. Mungkin sebagian orang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli sedekah, ahli nuntut ilmu, panitia kajian, ya, dan macam-macamnya, segala macam dia ahli ibadah, tetapi mulutnya tidak dijaga, bahkan kadang-kadang ustadznya digibahinya, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering mengingatkan, man somata naja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Maka hati-hati. Dosa kezaliman tidak bisa diistighfari. Harus minta halal. Atau mengembalikan kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang tersebut. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. sebagai pengumuman, Kamis depan libur karena saya harus ke Jawa, ada daurah dari Syekh yang datang dari Madinah dan itu guru kita. Kalau tidak hadir nanti saya akan dicari beliau. Ya. Jadi satu pekan depan libur. Dari mulai Senin sampai Kamis. Nah. Kita ambil pertanyaan, untuk mencari pasangan hidup, apakah seorang perempuan harus mencari atau menunggu saja? Ini ngalih pertanyaannya. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita lihat hadis Rasul, riwayat Imam Tirmidzi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki, yang datang laki-laki kepada keluarga perempuan, ini berarti perempuan dia fungsinya menunggu, ya, karena yang menawarkan diri untuk menikahi adalah laki-laki semestinya. Jadi asal hukumnya perempuan menunggu, tetapi boleh menawarkan diri dan ini bukan aib. Ya, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang menghibahkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari ujung rambut ke ujung kakinya, beliau hanya mengangguk-angguk. Para sahabat paham bahwasanya Rasulullah SAW la hajata biha, tidak mempunyai keperluan dengan perempuan tersebut, artinya tidak suka. Maka akhirnya dinikahi oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, illam takun biha haja, kalau seandainya engkau tidak punya hajat dengannya, nikahkan aku dengannya." Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang perempuan menawarkan diri, ya. Tidak tercela, bukan merupakan khawarimul muru'ah, mengurangi wibawanya, tidak. Ya. Terutama di zaman sekarang, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Di zaman sekarang, yang populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka dia tidak mengapa untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dia lihat pantas untuk menikahinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik, bertanya di luar pembahasan, apa benar jika seorang suami merasa nyaman dan khusyuk sholat di rumah daripada di masjid? Karena masjid sekitar rumah bukan masjid sunnah, sehingga banyak hal yang membuat suami merasa tidak khusyuk sholat di masjid itu. Seperti sab yang tidak mau dirapatkan, bacaan-bacaan yang cenderung tidak sesuai dengan tajwid oleh imam, dan hal-hal yang tidak ada tuntunan yang dilakukan mereka seusai salam sholat. Maka jawabannya, walau bagaimanapun, tetap seorang lelaki diwajibkan untuk pergi ke masjid. Ya, diwajibkan untuk pergi ke masjid. Adapun perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada atau bid'ah yang terjadi dalam masjid tersebut ketika pelaksanaan sholat, maka dia tidak mengikutinya. Dia hanya mengikuti sholat berjamaahnya, ya. Dan lebih baik dia mencari masjid yang lebih menjaga akan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jauh dari perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Jadi tetap saja, walaupun demikian, sang suami atau laki-laki ini tetap menurut pendapat yang lebih kuat diwajibkan untuk pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apa saja ciri kita mendapat ridha dari Allah? Jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, secara ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul, penyebutan eksplisit bahwa si fulan atau fulanah dapat ridha Allah belum ada. Dan ini terdapat hikmah di dalamnya. Kenapa? Kenapa belum ada ciri orang-orang tersebut dapat ridha Allah? Karena agar tidak ujub dengan amalnya, yang akhirnya menyebabkan dia nantinya malas, tidak mau beramal lagi karena sudah merasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi belum ada dalil khusus penyebutan bahwa fulan atau fulanah dapat ridha Allah. Belum ada. Akan tetapi seorang muslim senantiasa berusaha agar dia taat kepada Allah, mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, sehingga dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud murka? Harus diucapkan murka, Ustaz? Karena seringkali ibu marah kepada anak karena perkara adab yang dilanggar anak. Dan biasa ibu marah itu sudah jadi langganan sehari-hari. Maka jawabannya tidak mesti. Murka di sini maksudnya adalah dia benci, marah kepada sang anak karena kelakuan sang anak. Ya. Dan di sini juga sebenarnya ibu-ibu ada amalan menarik bagi para orang tua, terutama ibu-ibu. Bersabarlah dengan kelakuan anakmu, sebejat apapun dia. Jangan engkau murkai dia, karena itu darah dagingmu. Tetapi bersabarlah dan teruslah nasihati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Teruslah doakan anak tersebut, karena itu darah daging kita. Kalau kita murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Jadi di sini sebenarnya ada amalan bagi seorang ibu terutama, yaitu amalan bersabar dengan kelakuan anaknya. Dan itu besar. Ya. Jangankan kepada anak yang itu adalah darah dagingnya, kepada manusia yang tidak ada hubungan kekerabatan, kalau kita memaafkan, maka dijanjikan surga, dijanjikan ampunan dosa. Sebagaimana yang kisah yang disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau murka, marah kepada orang-orang yang ikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau berjanji untuk tidak menafkahi lagi. Maka Allah mengatakan, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Maukah kalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian kalau seandainya kalian memaafkan orang tersebut? Ya. Ini amalan, Bu. Jangankan kepada anak yang ada pertalian darah, darah daging kita. Kepada orang lain kalau kita memaafkan, kita bersabar dengan kesalahan orang lain kepada kita, maka pada saat itu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan begitu juga surga yang dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimiina al-ghayza wal-'aafina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan berlomba-lombalah kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang menafkahkan hartanya dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah. Nah, di sini ibu-ibu perhatikan, ada amalan untuk para orang tua, terutama ibu, yaitu sering-seringlah memaafkan kesalahan anak-anakmu. Jangan dimurkai dia, jangan dimarahi dia, karena itu darah dagingmu. Yang mana kalau kamu murka kepadanya, darah dagingmu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adakah tetapi jika kamu memaafkannya, maka niscaya kamu akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana bentuk baktinya, berbaktinya seorang menantu laki-laki kepada mertua? karena suami berkata aku tidak wajib taat kepada orang tuamu. Betul, tidak ada kewajiban taat kepada orang tua. Orang tua istri, mertua, tidak ada. Tetapi dia berhak dan disyariatkan untuk berbuat baik kepada mertua. Disebabkan dua hal. Yang pertama, ada hubungan pernikahan. Yang kedua, dia lebih tua dibandingkan menantunya. Menantunya. Yang ketiga, mertua adalah orang yang lebih wajib, lebih disyariatkan untuk tetap berhubungan baik dengannya karena mereka mempunyai kedudukan sebagai seorang muslim. Jadi tiga sebab. Yang pertama, seorang menantu berbuat baik kepada mertuanya karena mertua adalah mempunyai hubungan pernikahan dengannya, yaitu anak perempuannya kita nikahi. Yang kedua, karena seorang mertua kebanyakan lebih tua daripada menantunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana." Bukan dari kami yang tidak menghormati orang tua kita. Yang ketiga, karena mereka muslim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana dengan nikmat surga, yaitu melihat wajah Allah? Apakah itu juga terkalahkan oleh nikmat ridha Allah? Melihat wajah Allah itulah ridha Allah. Nah, begitu jawabannya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan berbakti kepada mertua? Sudah saya jawab tadi. Kenapa laki-laki yang membunuh tersebut tidak dihukum qisas padahal ia sudah mengakui perbuatannya? Maka jawabannya, para ikhwah, ada beberapa inisiatif jawaban. Yang pertama, Abdullah bin Abbas bukan pemimpin yang mempunyai wewenang. Karena yang mempunyai wewenang untuk melakukan hukum qisas adalah pemimpin, ya, yang mempunyai kekuasaan. Adapun inisiatif kedua, jawaban dari permasalahan yang ditanyakan tadi adalah karena orang tersebut bertaubat kepada Allah. Dan jika dia bertaubat, maka tidak perlu dikabarkan ke khalayak ramai, akhirnya nanti dia diqisas. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita yang sedang berhijrah tetapi ditentang oleh orang tua? Kita dikatakan masuk ke aliran sesat. Yang menyedihkan lagi, sekarang sudah tidak diakui lagi sebagai anak oleh orang tua kita. Apakah kita termasuk anak yang durhaka karena tidak menuruti perintah orang tua untuk meninggalkan kajian sunnah? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan ibu atas pertanyaannya. Jawabannya adalah hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, As-sabiru ala dinih kalqabidhi alal jamar. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya, dia seperti memegang batu api. Dia harus kuat, harus istiqamah, harus minta pertolongan kepada Allah. Apakah di anak ini durhaka? Tidak. Kalau seandainya dia tidak berbuat kedurhakaan, kalau seandainya disebabkan dia mengikuti kajian-kajian yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, bermanhajkan salafus saleh, kemudian dibilang aliran sesat, maka itu bukan kedurhakaan. Tetapi dia wajib untuk menerangkan apa itu yang dia kaji, ya. Dia tetap wajib berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan aku tanpa ilmu pengetahuan, maka jangan taati mereka berdua. Lihat, jangan taati, bukan kedurhakaan. Ketika mentaati dalam maksiat, bukan kedurhakaan. Ketika tidak mentaati dalam maksiat, bukan kedurhakaan. Tetapi tetaplah berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dengan baik. Wallahu a'lam. Ibu saya masih non-muslim, sudah tua, dan setiap kali beliau merayakan hari rayanya, saya mau tidak mau harus mengantarkan beliau pergi ke pasar untuk membeli keperluan hari raya beliau. Karena yang serumah dengan beliau hanya saya. Bagaimana hukumnya pada hal tersebut? Jazakumullahu khairan. Yang pertama, yang wajib Anda lakukan di sini adalah mendakwahi sang ibu. Terus mendakwahi pelan-pelan dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena hati milik Allah. Ya, mendakwahi, dakwahkan. Yang kedua, adapun pergi ke pasar untuk membeli barang-barang untuk hari rayanya, maka ini diharamkan untuk mengantarkannya. Tetapi niatkanlah untuk mengantarkan ke pasar saja, bukan untuk melegalkan hari raya orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Dan yang paling utama adalah dakwahi dan juga doakan agar masuk dalam agama Islam. Saya ingin sekali berniqab, tetapi dilarang. Bagaimana cara saya agar dalam penyampaian tidak menyebabkan kemarahan orang tua ataupun suami, jazakumullahu khairan. Jawabannya adalah orang tua ataupun suami diambil perasaannya. Katakan kepada suami Anda, mas, biarkan wajah ini hanya kamu yang memandangnya. Ustaz Pian ini luar biasa. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ambil perasaannya. Kemudian doa kepada Allah. Kemudian untuk orang tua dan suami, jelaskan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul tentang kesucian. Bahwa wanita, terutama di zaman sekarang, lebih wajib untuk menjaga kesuciannya dibandingkan zaman dahulu. Zaman sekarang, semua sarana agar wanita tidak suci banyak. Handphone, gadget, ya, yang semuanya hampir ada kameranya. Akhirnya kesucian terenggut. Ya, dan sumber keindahan perempuan bukan pada jempolnya, tetapi pada wajahnya. Nah, terangkan dengan baik, dengan santun, bahwasanya kesucian seorang wanita adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita setelah agamanya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati suami yang suka melihat foto-foto akhwat bercadar? Ambil handphonenya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini musibah memang. Dan mungkin yang berbicara di hadapan bapak ibu, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, termasuk yang di dalamnya, maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling patut dilakukan oleh sang istri adalah ingatkan dia kepada Allah. Bahwa Allah akan menanyai matanya yang dia dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan. Ingatkan dia kepada Allah. Ingatkan dia tentang surga dan neraka. Ingatkan dia tentang bahwa ketika seseorang laki-laki senantiasa membiasakan matanya melihat wanita yang diharamkan, maka akan dicabut nikmat melihat istri yang dihalalkan. Saya ulangi, ingatkan kepada suami yang matanya suka jelalatan bahwa apabila seorang laki-laki membiasakan melihat kepada wanita-wanita yang diharamkan, maka akan dicabut nikmat melihat istri yang dihalalkan. Padahal istri yang dihalalkan yang dia lihat tersebut bisa dia lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun wanita yang diharamkan, baik yang tidak bercadar, apalagi bercadar, hanya matanya aja dipandi di kerang awak. Ya. Tetapi begitulah godaan syaitan. Allah berfirman, wa kanal insanu dha'ifa. Manusia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Seorang ulama salaf, kalau tidak salah namanya Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Imamul Muhaddithin, mengatakan yang dimaksud lemah di sini adalah tamurul mar'atu baina yadayir rijal fala yastati'u an yamlika nafsahu fala yastati'una an yamliku nafsaha nafs anfusahum illa an yanzuru ilaiha. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, maka para lelaki tidak sanggup untuk menahan dirinya kecuali harus melihat perempuan tersebut. Itulah yang disebutkan kelemahan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, An-nisa habailus syaitan. Perempuan adalah alat pancingnya syaitan. Sudah dapat jawabannya, Bu, ya? Ingatkan tentang Allah. Ingatkan mata akan ditanya oleh Allah. Ingatkan bahwa semakin biasa melihat wanita-wanita yang diharamkan, maka dia akan semakin hilang rasa cinta, rasa nikmat, rasa lezat, rasa syahwat melihat wanita yang dihalalkan untuknya, yaitu istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita puasa hari biul selama 3 hari, akan tetapi di hari terakhir akan perjalanan jauh sehingga puasanya enggak sampai. Apakah puasa hari biulnya tetap sah ataukah batal karena tidak sampai 3 hari? Maka jawabannya, kalau keadaan seperti ini boleh diqadha ketika sudah sampai dari safarnya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan ibu tiri? Lebih mendahulukan mana, ibu tiri atau bapak kandung? Maka jawabannya bapak kandung, karena bapak kandung mempunyai hubungan kandung darah, sedangkan ibu tiri adalah orang lain. Kita tetap berbuat baik kepada ibu tiri, akan tetapi tidak ada hubungan pertalian darah. Ya, wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW tadi mengatakan, "Tsumma abak," lalu bapakmu. Ya, baru setelah itu ibu tiri. Bagaimana dengan dosa zina? Apakah benar-benar zina itu hutang? Kami takut anak-anak terkena hal itu. Wal'iyadzubillah. Dan bagaimana cara bertobatnya? Apakah benar zina itu hutang? Tidak. Zina itu kalau seandainya dia berbuat zina, atau seseorang na'udzubillah berbuat zina, maka berarti dia telah menzalimi orang lain. Bukan hutang, tetapi menzalimi orang lain. Dan dia wajib bertobat. Dan perempuan yang juga rela dizinahi juga wajib bertobat, dan semuanya meminta halal. Ya. Dan apabila ingin menikah, maka langsungkanlah nikah setelah mereka bertobat. Tidak boleh menikah sebelum mereka bertobat. Jadi dia bukan hutang, tetapi dia kezaliman terhadap makhluk Allah yang wajib dimintai halal setelah bertobat. Apakah jika sebelum bertobat seseorang yang pernah meninggalkan puasa harus mengganti puasanya, atau cukup dengan bertobat saja kepada Allah? Syukran. Jazakumullahu khairan. Kalau yang dimaksud dengan meninggalkan puasa adalah puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka pada saat itu dia wajib bertobat dan tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena puasa amalan yang ada waktunya. Apabila dikerjakan di luar waktu, maka itu berarti perkara mengada-ngada. Oleh karenanya, siapa yang ingin bertobat dari dahulunya meninggalkan puasa dengan sengaja, padahal dia muslimah, baligh, berakal, mampu, selain wanita yang haid dan nifas, tidak ada alasan syariat dia untuk meninggalkan puasa, maka pada saat itu dia wajib bertobat dengan taubatan nasuha, dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, tidak ada qadha atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengeluh kesahkan kekurangan pembantu rumah tangga kepada suami itu termasuk ghibah? Iya, ghibah. Ya, kecuali kalau ingin memberikan mencari solusi bersama suami. Kadang saya sering curhat kepada suami tentang pekerjaan pembantu rumah tangga yang banyak kurangnya. Apakah ini termasuk mengghibahi orang? Iya. Maka minta halal kepada beliau dan jangan dighibahi, tetapi dinasihatilah. Barakallahu fiik wa fiik. Berkaitan dengan seorang ibu dari suami yang menyuruh sang anak menceraikan istrinya karena hal syariat. Bila tidak, sang ibu serasa tidak ridha akibat istri anaknya sering bermaksiat. Haruskah sang anak mentaati ibunya tersebut bahkan untuk perkara menceraikan istri? Di antaranya, istri tidak taat kepada suami saat ditinggal, pergi keluar rumah tanpa kabar, bisa sampai malam, menolak diminta berpakaian syar'i, sering berkata kasar dan lain-lain. Maka permintaan ibu seperti ini bukan maksiat kalau istrinya seperti itu. Ya, bukan maksiat kalau istrinya seperti itu. Ya, akan tetapi saya tidak menganjurkan untuk mentaati langsung perintah ibunya. Tetapi didudukan permasalahannya. Ada suami, ada istri, ada ibu. Dan juga ada ibu dari pihak istri. Diberitahukan permasalahannya bahwa sang suami mengeluhkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah sang istri mau berubah atau tidak? Ya, karena apa yang disebutkan dalam pertanyaan berarti permintaan ibu tersebut sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ya, sang istri suka nusyuz kepada suaminya, suka tidak taat, suka mencaci, mencela, menghina suaminya, merendahkan suaminya. Ini tidak pantas untuk jadi istri. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Apalagi tidak taat kepada suaminya, disuruh berpakaian syar'i, tidak berpakaian syar'i. Maka ini wajib didudukkan. Saya katakan, boleh sang suami mentaati ibunya dalam hal ini. Tetapi perceraian bagaimanapun tercela. Ya, maka didudukkanlah permasalahannya, dipanggil orang tua perempuannya, dipanggil orang tua sang suami, kemudian setelah itu dinasihati baik-baik. Kalau tidak mampu, maka pada saat itu sang suami beristikharah, kemudian dia ambil petunjuk yang Allah berikan tatkala dia beristikharah. Demikian, mohon maaf agak panjang sedikit ya, jam 11.20 ya, biasanya kita berhenti jam 11. Mohon maaf, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa ibu-ibu semestinya mempunyai buku. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.